Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Asma'ul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan penjelasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki penjelasan nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. InsyaAllah setelah ini Al-Ahad dan Al-Wahid. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allaha huwal razzaqu dhul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Surat Az-Zariyat ayat 58. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Razzaq. Adapun Ar-Raziq artinya juga sama, Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Itu terdapat di dalam As-Sunnah, di dalam hadis. Di antaranya dalam As-Sunan yaitu Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan juga dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ghala si'ru ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah law sa'arta, terjadi kenaikan harga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat meminta Nabi SAW, mereka berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau membuat ketetapan harga. Seandainya engkau membuat ketetapan harga. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah huwal khaliqul qabidul basitul raziku al-musa'ir. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha menciptakan, yang menggenggam, dan yang menghamparkan, dan ar-raziq yang memberikan rezeki serta yang menentukan harga. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadin bimadlamatin dhalamtuha iyyahu fidamin wala malin. Dan sungguh aku berharap aku berjumpa dengan Allah kelak dan tidak seorang pun yang menuntutku karena satu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, baik dalam darahnya maupun hartanya. Inilah jemaah sekalian hadis yang menyebutkan nama Allah Ar-Raziq. Adapun makna hadis ini, sekedar faidah, makna hadis ini, apabila terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak berhak menentukan harga. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita kewenangan pemerintah dalam menentukan harga. Jadi harga naik itu kan biasanya karena kondisi pasar. Mungkin karena barangnya langka atau permintaan banyak. Jadi pemerintah tidak berhak menentukan harga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah di zaman beliau, beliau tidak menentukan harga. Kenapa? Beliau takut. Kalau beliau tetapkan harga, kemudian pedagang merugi, maka beliau khawatir nanti mereka tuntut di hari kiamat. Mereka tuntut di hari kiamat. Iya. Atau terjadi kerusakan harga pasar atau mudarat-mudarat yang lain, beliau khawatir. Karena naik turun barang itu ada sebabnya. Di antara sebabnya adalah mungkin kurangnya barang atau permintaan yang meningkat dan seterusnya. Kecuali kata para ulama, kalau ada apa namanya kezoliman atau permainan orang-orang yang ingin apa namanya merusak harga pasar, maka pemerintah boleh turut campur. Ya, misalkan ada orang yang menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat, ini tidak boleh di dalam syariat. Ketika mereka menimbun barang, maka barangnya menjadi langka, akhirnya menjadi mahal. Jadi ada unsur kezaliman, maka pemerintah boleh mengambil langkah untuk menentukan harga. Iya. Kalau mereka menaikkan harga semau mereka, terlalu mahal, menyusahkan masyarakat, padahal bukan barangnya kurang, barangnya ada, tapi mereka simpan, mereka timbun. Maka disitulah pemerintah boleh menentukan harga. Tapi pada asalnya, pemerintah tidak boleh menentukan harga. Baik, ini makna hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini juga ada peringatan bagi kita tentang bahaya kezaliman. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takut berbuat zalim. Kenapa? Karena ada tuntutannya di hari kiamat. Jadi, orang yang kita zalimi kelak nanti akan menuntut kita di hari kiamat. Pahala kita diberikan kepada dia atau naudzubillah dosa dia yang ditimpakan kepada kita. Maka takutlah, jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah nama Allah Ar-Razik yang maha memberikan rezeki yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian, apa arti Ar-Razak? Kata penulis hafizahullah, Al-Mutakaffil bi-arzaqil ibad Al-Qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min kutiha. Ar-Razak yang maha memberikan rezeki artinya adalah yang menjamin rezeki-rezeki para hamba. Yang menanggung setiap jiwa yang telah dia ciptakan. Apa yang hendak dia makan. Apa yang dia butuhkan. Maka dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia butuhkan agar dia bisa hidup di muka bumi ini berupa makanan dan yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla telah menjaminnya. Jadi inilah arti Ar-Razzaq, yang menjamin rezeki para hamba. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi atau yang berjalan di muka bumi kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Surat Hud ayat ke-6. "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Dan berapa banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, dia tidak memiliki rizki, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan rizki kepadanya dan kepada kalian. Surat Al-Ankabut ayat ke-60. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa terhitung. Al-Baqarah 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan yang menyempitkan rezeki. Surat Al-Isra ayat ke-30. Jadi rezeki itu di tangan Allah. Kalau Allah mau dilapangkan, maka dilapangkan. Kalau Allah mau disempitkan, maka disempitkan. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Kemudian Syekh mengingatkan satu pelajaran penting bagi kita. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla banyak sekali menyebutkan tentang rezeki. Namun, kalau kita simpulkan, penyebutan rezeki di dalam Al-Quranul Karim datang dalam dua bentuk. Datang dalam dua bentuk. Yang pertama, At-tafaddul wal-imtinan. Untuk mengingatkan kita, rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita. Bukan makhluk siapapun. Tapi karena anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya, salah satu bentuk bersyukur, kita menyandarkan setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, hanya kepada Allah. Dan Allah murka kepada Qarun ketika dia mengatakan, aku mendapatkan harta ini karena memang aku pintar berbisnis. Mengerti bagaimana memanage bisnis. Maka Allah pun murka kepadanya. Jadi katakanlah Alhamdulillah, ini adalah rezeki dari Allah. Ini termasuk bentuk bersyukur dengan lisan. Kalau kita katakan, hadza mali waritsuhu min abai. Ini hartaku yang aku dapatkan dari orang tuaku. Ini namanya kurang bersyukur kepada Allah. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah penyebutan rezeki untuk kemudian mengajak kita taat kepada Allah dan melakukan kebaikan. Mari kita lihat dua bentuk ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki ini. Bentuk yang pertama, di antaranya di surat An-Nahl ayat 72. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat tayyibat. Dan Allah yang menjadikan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri istri-istri kalian. Dan menjadikan dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu. Dan memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik-baik. Afabil batil yu'minuna wa binikmatillahi hum yakfurun. Apakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ini surat An-Nahl ayat 72. Surat yang lain Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dan kami angkut mereka di daratan maupun di lautan. Maksudnya Allah mudahkan kita untuk berkendara. Kita menemukan kapal untuk di lautan. Kita menemukan mobil untuk di daratan. Itu nikmat dari Allah. Dan kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Dan kami utamakan mereka, yaitu anak Adam, atas kebanyakan makhluk dengan keutamaan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, Bani Adam itu diberikan nikmat lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Itu sebagai kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, kemuliaan ini akan hilang kalau Bani Adam itu mempersekutukan Allah. Sebagaimana Allah ingatkan, orang yang mempersekutukan Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-6, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dan masih banyak ayat lagi yang menjelaskan kepada kita, segala nikmat ini datangnya dari Allah. Jadi ini bentuk penyebutan rezeki yang pertama. Mengingatkan kita bahwa rezeki itu adalah anugerah dari Allah. Kemudian bentuk yang kedua, penyebutan rezeki untuk mengingatkan kita kewajiban beribadah. Kewajiban taat kepada Allah. Karena hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-sama'a bina'a. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah menurunkan dari langit hujan untuk kalian. Lalu dengan air hujan itu, Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian mengetahuinya. Jamaah sekalian, termasuk kita hadir di majelis ilmu, ini nikmat. Makanya jangan tidur. Yang tidur bangunkan. Kalau enggak mau bangun, carikan bantal. Dan ayat ini memiliki faedah penting sekali. Ayat ini jemaah sekalian, Al-Baqarah 21-22. Ayat ini di dalamnya ada perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan yang pertama. Nanti antum buka Al-Quran, lihatlah dari awal Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat 1-7. Kemudian Al-Baqarah, ayat 1-20. Maka kita tidak akan dapatkan di situ kalimat perintah, kata perintah, tidak ada. Jadi, sampai Al-Baqarah, ayat 22, tidak ada kalimat perintah. Kalimat perintah yang pertama terdapat dalam Al-Baqarah 21. Apa kalimat perintah yang pertama? U'budu rabbakum. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Beribadahlah kepada Rabb kamu. Dan ketahuilah, ibadah dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Kemudian kalimat larangan dari awal surat Al-Fatihah sampai habis, sampai akhir, kemudian Al-Baqarah sampai ayat 21, tidak ada kalimat larangan. Kalimat larangan yang pertama di ayat 22. Di akhir ayat, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, yang kalian persekutukan dengan Allah, padahal kalian mengetahuinya. Jadi, larangan apa di sini yang pertama? Larangan berbuat syirik. Inilah larangan pertama dalam Al-Quran. Menunjukkan kepada kita, perintah yang paling agung dalam Al-Quran adalah tauhid. Dan larangan yang paling besar, yang paling tercela dalam Al-Quran adalah syirik. Inilah kewajiban kita yang terbesar, yaitu mentauhidkan Allah, dan dosa yang paling besar, yaitu dosa syirik. Ini faedah penting. Kemudian, satu faedah lagi terkait dengan ayat ini. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang kafir. yang masih beribadah kepada selain Allah. Allah tunjukkan kepada orang-orang kafir yang masih beribadah kepada selain Allah. Makanya di dalam ayat ini dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang sudah beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah serta tidak berbuat syirik. Jadi kata Imam At-Tabari, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menyembah kepada selain Allah, yang kafir kepada Allah. Nah, perhatikan jemaah sekalian. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita keyakinan orang-orang kafir. Pertama, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksud ayat ini bukan Allah ingin mengingatkan mereka atau mengajari mereka yang menciptakan kalian adalah Allah, tidak. Mereka sudah tahu Allah yang menciptakan mereka. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar mereka menyembah hanya kepadanya. Kemudian di ayat berikutnya juga tentang keyakinan mereka. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'. Ini yang kedua. Allah yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Artinya mereka sudah yakin. Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan dan Allah yang meninggikan langit sebagai atap serta Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini keyakinan mereka. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Dan Allah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit. Ini juga keyakinan mereka. Lalu dengan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Ini juga keyakinan mereka. Jadi empat keyakinan mereka disebutkan dalam dua ayat ini. Allah yang menciptakan, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit, Allah yang menurunkan air dari langit, hujan, dan Allah yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Jadi mereka sudah tahu ini. Makanya di akhir ayat dikatakan, فَلَتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian sudah mengetahui. Maksudnya sudah mengetahui apa? Mengetahui empat itu tadi. Allah yang menciptakan, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman sebagai rezeki bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Wa antum ta'lamun, kalian mengetahui. Maksudnya ini yang mereka ketahui dan ini yang mereka yakini. Oleh karena itu, Allah ingatkan mereka, sebetulnya kalau begitu, seharusnya kalian tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kalian sudah tahu, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menghamparkan bumi dan meninggikan langit untuk kalian, Allah yang menurunkan hujan untuk kalian, Allah yang menumbuhkan tanaman untuk kalian. Bukankah kalian sudah tahu? Kalau begitu, jangan mempersekutukan Allah atau jangan menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jemaah sekalian ada pelajaran, orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriman dengan rububiyah Allah. Beriman dengan sifat-sifat rububiyah Allah, sang pencipta, penguasa alam ini, pemberi rezeki, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman. Tetapi mereka mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Jadi bukan dalam rububiyah mereka mempersekutukan Allah, namun dalam ibadah, yaitu mereka persembahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Namun jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Mereka malah mempersekutukan Allah dalam dua perkara ini sekaligus. Seperti ada orang yang mengaku muslim, masih percaya ada dukun bisa menurunkan hujan atau menghalau hujan. Ini musyrikin jahiliyah lebih beriman daripada dia. Ada orang yang mengaku muslim meyakini di gunung mereka, di laut mereka, ada penguasa yang mengatur alam ini selain Allah. Ada yang meyakini tanaman mereka ditumbuhkan oleh Dewi Sri. Makanya mereka bikin sedekah bumi kan? Atau sedekah laut. Kepada makhluk yang mereka yakini penguasa laut. Jadi orang musyrik jahiliyah lebih baik daripada mereka. Musyrik jahiliyah meyakini Allah yang mengatur alam ini, menguasai alam ini. Yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman. Jadi musyrik jahiliyah, dari dua bentuk kesyirikan ini, rububiyah dan uluhiyah, mereka lakukan satu, uluhiyah. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, rububiyah dan uluhiyah sekaligus dia mempersekutukan Allah. Subhanallah. Ini faedah yang bisa kita petik dari ayat ini. Maka, yang ingin disampaikan oleh penulis, ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah yang memberikan rezeki, maka kepadanyalah kita beribadah. Hanya kepadanyalah kita beribadah. Dan ayat-ayat semisal ini sangat banyak. Nanti bisa dibaca di buku ini. Banyak penulis menyebutkan bahwa Allah memberikan rezeki, kemudian Allah mengajak kita untuk beribadah hanya kepadanya. Mungkin kita ambil satu lagi. Surat Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Ayat ini berbicara tentang larangan terhadap orang-orang musyrik di zaman jahiliyah yang membunuh anak-anak mereka. Subhanallah. Ini betul-betul jahiliyah. Anak sendiri mereka bunuh. Kenapa? Kurang beriman. Allah yang memberikan rezeki. Bukan tidak beriman, tapi kurang beriman. Mereka sebenarnya tahu. Mereka yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi kurang keimanan mereka. Maka kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Surat Al-Isra ayat 31. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat yang mulia ini terkandung pelajaran penting bagi kita. Kurangnya keimanan terhadap Allah yang memberikan rezeki, itu bisa menjerumuskan kita dalam berbagai macam dosa. Sampai na'udzubillah, membunuh anak sendiri. Karena takut merepotkan dalam mencari rezeki. Subhanallah. Dan banyak kan perbuatan-perbuatan dosa, karena takut kekurangan rezeki. Seperti bekerja di tempat-tempat yang haram. Baik haram karena kondisi atau situasi pekerjaan, atau karena transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Seperti mengandung riba dan lain-lain. Ini asalnya dari kurang keimanan terhadap Allah yang Maha memberikan rezeki. Kalau kita betul-betul beriman Allah yang memberikan rezeki, maka hati kita akan tenang. Kita enggak memikirkan, kita enggak repot memikirkan, kita enggak susah memikirkan bagaimana makan kita besok. Bagaimana makan keluarga kita? Allah sudah jamin. Dan bahkan Allah sudah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Enggak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah jemaah sekalian. Apapun di dunia ini, tidak ada yang berubah. Sudah Allah tulis berapa banyak yang akan kita makan. Berapa banyak yang akan kita hasilkan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian, rezeki ini ada penulisan ulang lagi. Yaitu di umur 4 bulan di perut ibu kita. Allah mengirim malaikat untuk menulis lagi rezeki kita. Jadi apa yang kita khawatirkan? Semua sudah tertulis. Begitu pula anak-anak kita. Maka inilah diantara perilaku jahiliyah. Takut mereka direpotkan mencari rezeki untuk anak-anak ini. Padahal Allah telah menjamin rezeki mereka. Sampai akhirnya mereka menghilangkan nyawa anak-anak mereka sendiri. Na'udzubillah. Walaupun alhamdulillah di zaman ini mungkin gak pernah kita dengarkan ada orang tua tega membunuh anaknya. Tapi ada yang mirip dengan itu. Belum lahir sudah dibunuh duluan. Ya. Dengan apa namanya? Dengan KB. Ya. Para ulama mengistilahkan KB itu pembunuhan kecil. Pembunuhan kecil. Tentu tidak berdosa seperti orang menghilangkan nyawa, tidak. Tapi tetap saja itu berdosa kalau sampai menggugurkan kandungan. Maka itu berdosa. Dan hukumnya sama dengan membunuh, kalau menggugurkan kandungan sudah sampai usia 4 bulan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Sama dengan membunuh hukumnya. Makanya jemaah sekalian, seandainya dokter mengatakan ibu ini kalau dia hamil akan membahayakan, mungkin hilang nyawanya, kalau belum usia 4 bulan boleh digugurkan karena ada kondisi darurat. Kalau ada dokter yang terpercaya mengatakan ibu ini gak bisa lagi hamil, maka boleh dicegah kehamilannya. Sudah hamil pun dan kata dokter ini membahayakan, bisa membunuh sang ibu, boleh digugurkan dengan syarat usia kehamilan belum sampai 4 bulan. Kalau sudah sampai usia 4 bulan dengan alasan apapun, gak boleh digugurkan. Apabila digugurkan akan membunuh janin. Kenapa? Dia manusia. Sudah ditiupkan ruh. Sudah ditiupkan ruh di usia 4 bulan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi kalau KB-nya karena alasan darurat atau sekedar mengatur jarak kelahiran, maka boleh. Tapi kalau memutus kelahiran tanpa ada alasan, maka ini bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita memperbanyak keturunan. Apa kata Nabi SAW? Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, kullu wadudin waludin. Maukah kalian aku kabarkan istri-istri kalian yang akan menemani kalian di surga? Setiap istri yang penyayang kepada suaminya dan banyak anaknya. Jadi tercelah kalau dia mampu berketurunan tapi dia tidak mau melahirkan banyak anak. Itu tercelah. Jadi Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan. Dari mana tahu wanita subur kandungannya? Caranya ada dua. Tapi ini cara manual. Ya. Yang pertama, lihat keluarga besarnya. Kalau misalkan pamannya banyak, atau kakak adiknya banyak, maka dia juga berpotensi banyak keturunan. Yang kedua, lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti sudah jelas kan? Maksudnya kalau sudah janda boleh dinikahi. Jadi itu dua caranya. Makanya jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita jaminan dari Allah. Anak-anak kita sudah dijamin rezekinya. Jangan kita khawatir. Jadi enggak salah Kalau orang tua kita dulu bilang, banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak sudah Allah jamin rezekinya. Dan Allah akan bukakan untuk kita sebab-sebab. Agar kita menjadi perantara. Anak itu mendapatkan rezeki. Jadi gak usah khawatir. Gak salah itu ungkapan, banyak anak, banyak rezeki. Berarti banyak istri, banyak masalah. Karena banyak masalah, maka pahalanya banyak. Pahala sabar. Pahala gak bisa nginap di rumah. Ini contoh jemaah sekalian, larangan melakukan yang haram. Karena Allah telah menjamin rezeki kita, gak usah khawatir. Satu contoh lagi. Syekh menyebutkan ayat tentang celaan. Orang yang berbicara tanpa ilmu dalam perkara halal dan haram. Surat Al-A'raf ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi." Katakanlah, siapa itu yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik. Ayat ini bermakna celaan terhadap orang-orang yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan. Seperti ada orang mengharamkan daging untuk dirinya. Kalau dia vegetarian, enggak mau makan daging, enggak masalah. Tapi jangan dia katakan haram. Jangan dia katakan haram. Kalau dia katakan haram, maka dialah yang Allah celah di dalam ayat ini. Itu rizki yang halal. Dan ini ada kelompok-kelompok sesat. Tidak mau makan daging. Bahkan mengharamkan daging. Dengan alasan apa? Hidup zuhud. Maka itu tidak benar. Zuhud itu artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah, dan kita nikmati, kemudian kita bersyukur kepada Allah, maka itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh juga menjelaskan dua bentuk rezeki Allah. Dua bentuk rezeki Allah. Yang pertama, rezeki yang umum. Rezeki yang umum ini mencakup orang baik dan orang yang suka berbuat dosa, mukmin maupun kafir, manusia maupun hewan. Setan sekalipun dapat nikmat ini, nikmat rezeki ini, rezeki yang umum. Apa maksudnya rezeki yang umum? Rezeki yang sifatnya duniawi. Rezeki yang sifatnya duniawi, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga dan anak-anak, semuanya. Ini rezeki yang umum. Umum artinya Allah berikan kepada semua orang. Orang baik maupun orang jelek, orang mukmin maupun orang yang kafir kepada Allah. Allah berikan semua nikmat dunia. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengira ketika seseorang itu dianugerahkan nikmat dunia, berarti pasti Allah cinta kepadanya. Tidak. Maka itu orang kafir diberikan berbagai macam kenikmatan dunia. Dan tentu Allah murka kepada mereka. Allah benci kepada mereka. Tapi Allah berikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan dunia, kemewahannya, segala fasilitasnya. Bahkan mungkin mereka lebih daripada orang-orang muslim. Lebih kaya. Lebih modern hidupnya. Lebih lengkap fasilitas hidupnya daripada orang-orang muslim. Tapi itu bukan sebuah tanda bahwa Allah Azza wa Jalla mencintai mereka. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah. Tidak senilai dengan satu sayap nyamuk. Maka jangan heran kalau orang-orang kafir Allah berikan dunia ini. Dan bagi mereka tidak ada lagi di akhirat kecuali api neraka. Dan semua nikmat dunia itu akan mereka lupakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Sayang dia penghuni neraka. Kemudian dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Dimasukkan sebentar, lalu dikeluarkan lagi untuk ditanya. Wahai anak Adam, pernah enggak merasa nikmat, merasa enak hidup di dunia? Dia bersumpah demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena sekejap berada di neraka, sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan dunia. Padahal kata Allah, kata Nabi SAW, dia orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Iya. Jadi ini yang pertama. Rizki yang sifatnya umum. Allah berikan kepada orang-orang kafir juga. Kemudian yang kedua, rizki yang sifatnya khusus. Yaitu rizki bagi hati. Kalau yang pertama, rizki bagi fisik saja. Kenikmatan fisik, bukan kenikmatan hati. Yang kedua, rizki yang khusus, rizki bagi hati. Yang dinikmati oleh hati, yang dikonsumsi oleh jiwa. Apa itu? Ilmu dan iman. Hidayah dan ibadah. Begitu pula, rizki dunia yang halal, yang membantu kita untuk ibadah. Ini rizki khusus. Sementara orang-orang kafir itu, diberikan rizki umum, rizki dunia, tapi tidak membantu dia untuk ibadah. Malah membuat dia makin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena dia tidak mensyukuri nikmat rezeki tersebut. Jadi inilah jemaah sekalian, rizki khusus. Oleh karena itu, di sini kita dapat satu faedah juga. Semua pemberian Allah kepada kita, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan ibadah, itu juga disebut rezeki. Itu juga disebut rezeki. Tapi ada rezeki yang umum, ada rezeki yang khusus. Jadi jemaah sekalian, kita bisa hadir di majelis ilmu, itu rezeki dari Allah. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Kita bisa melakukan sholat, puasa, zakat, haji, itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana rezeki dunia, kita usahakan, kita bekerja kan? Kita sudah tahu Allah memberikan rezeki, tapi kita tetap bekerja. Karena bekerja itu adalah sebab yang Allah ciptakan untuk mendapatkan rezeki. Begitu pula rezeki bagi hati. Rezeki yang khusus juga harus kita dapatkan dengan usaha. Kita harus berjalan, berusaha. Meninggalkan kesibukan kita untuk hadir di majelis ilmu. Jadi harus ada usaha juga untuk mendapatkan rezeki. Sebagaimana rezeki dunia kita dapatkan dengan usaha, begitu pula rezeki untuk akhirat kita dapatkan dengan usaha. Dan Syekh mengingatkan kita, jangan sampai kita sibuk dengan rezeki dunia yang akan sirna ini. Kemudian kita lupakan rezeki di akhirat yang kekal abadi. Ini jemaah sekalian, ringkasan pembahasan Ar-Razzaq dan Ar-Razzik. Kita masuk berikutnya, Al-Ahad dan Al-Wahid. Al-Ahad dan Al-Wahid. Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid artinya sama, yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Nama Allah Al-Ahad disebutkan satu kali dalam surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi disebutkan satu kali di ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ini surat yang agung. Nabi SAW pernah mengabarkan surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Adapun nama Allah Wahid, Al-Wahid, itu lebih banyak lagi disebutkan dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, Wahid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Dan tidaklah sesembahan itu kecuali Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Surat Sad ayat 65. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Wahid. Adapun Al-Ahad itu hanya ada dalam satu ayat, Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Apa makna kedua nama ini, Al-Ahad dan Al-Wahid? Kata Syekh, wahuma ismani dalani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Ini adalah dua nama yang menunjukkan sifat keesaan Allah Azza wa Jalla. Dua nama yang menunjukkan sifat keesaan Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Annahu subhanah huwal mutafarrid bi sifatil majdi wal jalal. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang esa dalam sifat-sifat kemuliaan dan keagungan. Artinya, tidak ada makhluk pun yang punya sifat-sifat kemuliaan dan keagungan kecuali Allah. Al-mutawahhid linu'util azama wal kibriya wal jamal. Dia juga esah dalam sifat-sifat keagungan, kebesaran dan keindahan. Tidak ada makhluk yang memiliki kebesaran seperti kebesaran Allah. Tidak ada makhluk yang memiliki keindahan seperti keindahan Allah. Allah esah dalam sifat-sifat tersebut. Fahuwa wahidun fi dhatihi la syabiha lahu. Maka dia esah pada zatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Dan dia esa dalam sifat-sifatnya, tidak ada yang semisal dengannya. Wa wahidun fi af'alihi la syarikalah wala dhahir. Dan dia esa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang membantunya. Wa wahidun fi uluhiyatihi falaisa lahu niddun fil mahabbati wa ta'zim wa dhulli wal khudu. Dan dia esa dalam peribadahan kita kepadanya. Maka tidak ada baginya tandingan atau sekutu yang boleh kita serahkan ibadah cinta, pengagungan, penghinaan diri dan ketundukan. Hanya boleh kepada Dia saja. Wa huwal wahidul ladzi azumat sifatuhu hatta tafarrada bi kulli kamalin. Dan Dia yang esa, yang sangat agung sifat-sifatnya, sampai Dialah yang esa sampai akhirnya hanya Dia yang esa dalam setiap kesempurnaan. Tidak ada satupun makhluk yang sempurna. Hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wa ta'adzara 'ala jami'il khalqi ayyuhitu bi syai'in min sifatihi aw yudriku syai'an min nu'utihi. Dan tidak mampu seluruh makhluk untuk meliputi semua sifat-sifatnya atau mengetahui semua sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla miliki. Artinya, jemaah sekalian, kita hanya bisa mengetahui apa yang Allah kabarkan kepada kita. Kalau Allah tidak kabarkan kepada kita, enggak mungkin kita tahu. Fadlan an yumathilahu ahadun fi syai'in minha. Kalau mengetahui semua sifat Allah saja kita enggak bisa, apalagi menyerupakan Allah atau kita menyerupai atau seseorang menyerupai Allah dalam satu sifatnya. Inilah jemaah sekalian makna al-wahid dan al-ahad. Allah sendiri, esah, yang sempurna. Dilihat dari sisi manapun tidak mengandung kekurangan. Tidak ada makhluk yang seperti dia dalam kesempurnaan. Begitu pula Allah esah, atau seharusnya kita esakan dalam ibadah kita kepadanya. Tidak boleh kita berikan kepada selain dia. Jadi inilah makna al-ahad dan al-wahid. Oleh karena itu kata Syekh, disebutkan dalam banyak ayat nama Allah Al-Wahid untuk menegaskan kepada kita Allah dialah yang berhak disembah dan kesyirikan itu adalah batil. Jadi ini puncak keimanan dari semua nama Allah. Tadi kita bahas Allah yang Maha memberikan rezeki. Kalau keimanan kita hanya sampai di situ, maka kita belum beda dengan orang-orang musyrik. Harus sampai pada hanya Allah kalau begitu yang berhak ditaati, yang berhak disembah. Inilah puncak pengenalan terhadap nama Allah. Begitu pula nama Allah Al-Ahad. Kita baca Qul Huwallahu Ahad. Kita kenal Allah yang Maha Esa. Hanya Allah memberikan rezeki kepada kita. Tidak ada yang lain. Hanya Allah pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada yang lain. Tapi kalau kita belum menyembahnya, enggak ada gunanya. Jadi harus sampai pada kesimpulan, hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, secara khusus kata Syekh, dalam banyak ayat, Allah ingatkan namanya Al-Wahid, dan Allah ingatkan juga hanya dia yang berhak disembah. Yarhamkallah. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Wahid yang Maha Esa. La ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan masih banyak ayat lagi. Allah ingatkan dia bernama Al-Wahid. Maka hanya dia yang berhak untuk disembah. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, bagian akhir dari pembahasan ini, Syekh menyebutkan faedah-faedah penting dari keimanan terhadap Allah Al-Ahad dan Al-Wahid yang Maha Esa. Maka konsekuensi dari keimanan ini, beliau meringkas menjadi 8 poin. Konsekuensi dari keimanan terhadap Allah yang memiliki nama Al-Ahad dan Al-Wahid, serta sifat Al-Ahadiyah dan Al-Wihdaniyah yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya. Konsekuensinya ada 8. Yang pertama adalah nafyul mathal wan nit wal kuf'i min jami'il wujuh. Menafikan adanya permisalan atau tandingan dan yang serupa dengan Allah dari semua sisi. Ini kita nafikan. Tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari seluruh sisinya. Sebagaimana juga firman Allah, hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Surat Maryam ayat 65. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengannya. Surat Al-Ikhlas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini yang pertama. Tidak boleh kita serupakan Allah dengan makhluk. Kalau begitu kita harus menjauhi semua kesyirikan. Jamaah sekalian, mengapa syirik itu sangat dimurkai oleh Allah? Karena syirik itu mengandung permisalan atau penyamaan antara Allah dengan makhluk. Baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Misalkan, dalam rububiyah. Ketika seorang meyakini ada selain Allah yang mencipta atau menguasai dan mengatur alam ini, berarti makhluk itu dia serupakan dengan Allah. Ketika seorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, syirik dalam uluhiyah. Ibadah milik khusus Allah. Ketika seorang berikan kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk itu dengan Allah. Kemudian dalam al-asma dan as-sifat. Contohnya, ketika seorang menamakan Allah dengan nama makhluk, seperti mereka namakan Allah dengan bapa, atau mereka sifatkan Allah dengan punya anak, maka mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk, telah berbuat syirik dalam asma wa sifat. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan inilah rahasianya, mengapa Allah sangat benci kepada orang-orang musyrik. Karena perbuatan syirik itu adalah penghinaan kepada Allah. Sebab menyerupakan Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dengan makhluk yang serba kekurangan. Ini rahasianya, ini sebabnya. Mengapa dosa syirik itu lebih besar daripada mencuri, korupsi, zina, riba, dan lain-lain. Karena orang yang berbuat syirik itu, dia menghina Allah, melecehkan Allah dengan menyamakan Allah yang maha sempurna semua sifat-sifatnya dengan makhluk yang serba kekurangan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, butlanu takyif. Hendaklah kita tidak melakukan takyif. Apa itu takyif? Takyif itu artinya menggambarkan seperti apa sifat Allah. Menggambarkan seperti apa sifat Allah. Contohnya ada orang yang mengatakan, wajah Allah itu begini dan begitu. Kalau dia katakan, wajah Allah seperti fulan, maka dia masuk pada larangan yang pertama tadi. Tapi kalau dia tidak katakan seperti fulan, namun dia katakan, wajah Allah seperti ini, seperti itu. Dia gambarkan sendiri. Maka itu namanya takyif. Jadi takyif itu cabang daripada tamthil. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi takyif itu, dia serupakan Allah dengan bayangan yang ada di benaknya. Bukan dengan makhluk yang nyata. Jamaah sekalian, jangankan kita menggambarkan Allah. Atau bentuk sifat Allah. Kita bertanya saja, bagaimana sih bentuk sifat Allah? Itu sudah bid'ah. Sebagaimana ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana sih Allah istiwa? Mungkin dia ingin tahu, sambil dudukkah? Atau berbaringkah? Apakah nempel di arsy atau bagaimana? Mungkin itu yang ingin dia tahu. Maka perhatikan jawaban Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa Allah di atas arsy sudah diketahui. Maksudnya diketahui dari makna bahasanya. Istiwa itu artinya di atas. Fastawat ala judi. Perahu Nabi Nuh alaihissalam beristiwa di atas bukit Judi. Berarti dia di samping atau di bawah atau di atas. Di atas kan? Itu secara bahasa diketahui. Makna istiwa. Iya. Kemudian kata beliau, wal kaifu majhulun. Tapi bagaimana Allah istiwa? Apakah nempel dengan arsy? Ataukah tiduran, duduk? Itu kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Cukup bagi kita mengimani pastilah istiwa Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib, yaitu imani sesuai keagungan dan kebesarannya. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Jadi bertanya saja, bagaimana sih tangan Allah? Bagaimana sih wajah Allah? Itu sudah bid'ah pertanyaan itu. Iya, jadi empat ini kaidah beriman kepada sifat-sifat Allah disebutkan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lumun. Yang pertama, istiwa' sudah diketahui. Ini berlaku untuk semua sifat Allah. Kita mengetahui artinya menurut bahasa. Ataupun penjelasan ulama salaf. Atau bahkan penjelasan dalam Al-Quran dan Nabi SAW sendiri. Yang kedua, bagaimana bentuk sifat Allah kita enggak tahu. Allah mengatakan Allah punya wajah, tapi seperti apa wajah Allah kita enggak tahu. Yang ketiga, beriman kepadanya wajib. Yaitu kita imani Allah memiliki sifat itu dan bentuknya sesuai keagungan dan kebesarannya. Kemudian yang keempat, mempertanyakannya bid'ah. Maksudnya menanyakan bagaimana sih bentuk sifat Allah itu? Tangannya bagaimana? Istiwanya bagaimana? Wajahnya bagaimana? Itu adalah bid'ah. Maka ini batil. Kenapa? Karena Allah itu Maha Esa. Sifat-sifatnya, tadi sudah kita jelaskan, diantara makna Allah Maha Esa, kita enggak akan sanggup meliputi semua sifat-sifat Allah. Kecuali yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, ini yang kedua. Tidak boleh melakukan takyif. Kemudian yang ketiga, itsbatu jami' sifatil kamal bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun 'alal jalal wal jamal wa litafarrudihi jalla wa 'azza bil kamalil mutlaq alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Tidak ada satu pun sifat kesempurnaan yang menunjukkan keagungan dan keindahan kecuali Allah Esa dalam kepemilikan sifat-sifat tersebut dengan kesempurnaan yang mutlak. Tidak mengandung kekurangan dilihat dari sisi manapun. Ini yang ketiga. Konsekuensi yang ketiga, kalau kita mengimani Allah Maha Esa, maka kita tetapkan semua kesempurnaan, keagungan yang mutlak, yang tidak mengandung kekurangan, hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan makhluk semuanya kecil serta rendah. Kemudian yang keempat, meyakini semua sifat-sifat Allah sampai pada puncak, sampai pada puncak keindahan ataupun keagungan ataupun kesempurnaan ataupun kebaikan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat ke-42 Allah mengatakan, dan bahwasannya kepada Rabbmu segala sesuatu itu berakhir. Maksudnya apa? Semua keindahan, kebaikan, keagungan dan kebesaran itu Allah sampai pada puncaknya. Jadi maksudnya apa? Allah enggak butuh lagi kita mau menambah keagungan Allah. Kalau kita beribadah itu enggak menambah keagungan Allah. Allah sudah Maha Agung. Sebagaimana Allah juga enggak akan pernah rugi kalau kita kafir kepadanya. Malah kita sendiri yang rugi. Iya. Ini yang keempat. Yang kelima, mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat kekurangan atau aib-aib yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk. Jadi, apapun sifat kekurangan, kita sucikan dari Allah. Apapun sifat-sifat yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk, kita sucikan dari Allah. Seperti mengantuk, tidur, capek, lelah. Itu sifat-sifat kekurangan yang hanya pantas dimiliki oleh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala suci dari sifat-sifat tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu huwallahu al-wahidul qahhar. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Surat Az-Zumar ayat ke-4. Kemudian yang ketujuh. Afwan, yang ke-6. Kewajiban mengakui keesaan Allah dalam sifat kesempurnaan secara mutlak. Baik zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Dan meyakininya di dalam hati. Kewajiban mengakui dan meyakini dalam hati keesaan Allah dalam semua sifat kesempurnaan yang mutlak. Baik pada zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Allah sempurna dilihat dari sisi manapun. Dan ini namanya at-tauhidul ilmi. At-tauhidul ilmi itu cabangnya ada dua, tauhid rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Jadi yang keenam ini maksud beliau adalah beriman kepada tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Kemudian yang ketujuh, kewajiban mengesakan Allah yang satu saja dalam peribadahan kita dan memurnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Sebagaimana hanya Allah yang Maha Esa dalam menciptakan kita, memberikan rezeki, memberi dan menahan, merendahkan dan mengangkat, menghidupkan dan mematikan, maka begitu pula Allah Esa dalam ibadah. Ini jemaah sekalian yang ketujuh. Dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Dan ini juga diistilahkan dengan at-tauhidul amali. Tauhidul amali maksudnya adalah tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kedelapan, ini yang terakhir. Di dalam keimanan kita terhadap Allah yang Maha Esa, terkandung bantahan kepada orang-orang musyrik dan semua golongan-golongan yang batil, yang tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Karena orang musyrik menduakan Allah, sementara kita mengesakan Allah. Begitu pula orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Contohnya apa? Orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Ini mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Tidak di mana-mana artinya tidak ada. Subhanallah. Mereka tidak sadari konsekuensi ucapan mereka. Begitu pula orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Di mana-mana jemaah sekalian. Berarti ada di bawah, setara dengan kita. Ada di tempat kotor, ada di tempat maksiat. Ini kita bantah mereka dengan keyakinan Al-Ahad dan Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Tidak sepatutnya disamakan dengan makhluk yang ada di mana-mana. Begitu pula orang yang berkeyakinan Allah bisa menyatu dengan makhluk. Subhanallah. Jadi keyakinan kita Al-Ahad dan Al-Wahid itu membantah semua orang yang berbuat syirik, yang beribadah kepada selain Allah, dan semua orang yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Inilah jemaah sekalian secara singkat, 8 konsekuensi keimanan kita terhadap nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Enggak ada pertanyaan? Tes. Udah pintar semua. Bismillah. Jika kita berzikir menyebut nama Allah seperti Al-Hayyu dan Al-Qayyum, atau dengan boleh menyebutnya Ya Hayyu dan Ya Qayyum. Ini sudah sering kita ingatkan, jemaah sekalian. Nama-nama Allah itu digunakan untuk berdoa, bukan berzikir. Kecuali dengan zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Perhatikan, kita disuruh berdoa bukan berzikir dengan nama-nama Allah tersebut. Dan doa itu disertai dengan permintaan. Jadi bukan kita hanya baca ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, terus gak ada yang kita minta. Nabi SAW bagaimana beliau contohkan, ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Ya Allah yang maha hidup, itu arti ya hayu. Ya qayyum, ya Allah yang maha berdiri sendiri serta terus mengurus makhluknya. Birahmatika, dengan sifat rahmatmu, astagithu, aku mohon pertolongan. Jadi ada permintaan. Ada permintaan yang kita sampaikan. Jadi bukan dengan cara hanya mengucapkan ya hayu ya qayyum saja, tidak. Juga tidak ada zikir dalam syariat mengucapkan satu kata atau nama Allah saja. Contohnya ini, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Qayyum, atau Allah, Allah, Allah, Allah. Itu enggak ada. Tidak ada dalam syariat. Nabi SAW dan para sahabat tidak mencontohkan cara berzikir seperti itu. Apa yang beliau contohkan? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Subhanallahil Azim, dan seterusnya. Jadi bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan seperti itu cara berzikir. Apalagi kalau dinyanyikan pakai alat musik lagi. Itu secara tidak langsung menghina Allah. Karena alat-alat musik itu diharamkan di dalam syariat. Bagaimana mungkin kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang Allah benci? Dengan sesuatu yang Allah benci. Apalagi mau bangun kafe untuk live musik. Lebih parah lagi. Satu faedah lagi jamaah sekalian. Ibu-ibu masih bisa dilanjutkan? Baik. Satu faedah lagi. Kalau kita berdoa memanggil nama-nama Allah, maka huruf alif lamnya dihilangkan. Jadi Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri dan mengurus makhluknya. Maka alif lamnya dihilangkan ketika ditambah huruf ya. Jadi ya hayyu. Jangan dibaca ya al-hayyu, itu salah. Baca ya hayyu, ya qayyum, ya rahman, ya rahim. Kalau kita baca ya ar-rahman, ya ar-rahim, itu salah. Kecuali Allah, huruf alif lamnya tetap ada. Ini spesial untuk lafaz nama Allah itu sendiri, lafzul jalalah. Bagaimana dengan orang yang yakin kalau pakai gelang atau kalung dari batu magnet yang banyak dijual itu jadi sehat? Kalau dia yakin karena bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa dijelaskan secara ilmiah ada hubungan sebab akibat. Misalkan batu itu sudah dikasih zat. Zat tertentu, di mana zat itu sudah diteliti, dia akan mengusir virus ini dan itu. Terbukti, diteliti secara ilmiah. Dibuktikan di laboratorium, misalkan. Kalau seandainya seperti itu, maka tidak mengapa keyakinan tersebut bukan syirik. Bukan syirik. Tapi kalau enggak terbukti secara ilmiah, misalkan, batu ini asalnya dari gua. Di gua itu adalah gua keramat. Iya. Dari gunung ini, di situ banyak para wali Allah. Dan di situ ada penunggunya, enggak tahu setan. Kalau seperti itu kan enggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada hubungan apa antara sebab dengan akibat? Jadi, kalau seandainya bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa magnet itu memang bisa bermanfaat bagi kesehatan, maka meyakininya berarti tidak syirik. Berarti tidak syirik. Hanya saja para ulama tetap melarang menggunakannya. Kenapa? Bukan syirik, tapi akan mengantarkan kepada syirik. Jadi sepatutnya dihindari. Walaupun terbukti bisa bermanfaat untuk kesehatan, lebih baik dihindari karena itu mengantarkan kepada syirik. Iya. Apakah termasuk syirik jika hanya menonton di salah satu acara TV tentang pengobatan penyakit yang dilakukan seorang ustadz yang bisa menyembuhkan penyakit fisik tambah non fisik dengan cara mendoakan saja? Jamaah sekalian, kadang para dukun itu mereka juga mengatakan mendoakan. Mereka juga mengatakan mendoakan. Tapi pada hakikatnya mereka punya amalan-amalan lain yang mengandung kesyirikan. Jadi patut kita waspada, patut kita khawatir. Lagi pula, kalau itu pengobatan sesuai syariat, enggak pantas itu dijadikan sebagai hiburan. Tidak pantas dijadikan itu sebagai hiburan. Lalu dari situ dia mendapatkan keuntungan duniawi dari hiburan-hiburan tersebut. Pengobatan sesuai syariat itu bagian dari ibadah. Kita meruqyah orang, berarti kita sedang beribadah. Jadi tidak sepatutnya itu dijadikan sebagai acara-acara hiburan. Iya. Apalagi ada kesan. Ada kesan ingin menggambarkan bahwa ustadz ini sakti. Punya kemampuan khusus. Punya kemampuan khusus. Maka ini cara-cara perdukunan. Kalau seperti ini, maka itu cara-cara perdukunan. Tidak ada di dalam syariat orang yang sakti, tidak ada. Kalau ada orang yang sakti, punya kemampuan khusus, itu namanya dukun. Bukan seorang ustaz. Iya. Betul ada karomah para wali. Karomah para wali itu mirip dengan ilmu kesaktian. Miripnya di mana? Sesuatu yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Tapi karomah para wali itu enggak datang kapan kita inginkan. Karena itu murni pertolongan Allah. Kalau dia bisa datang kapan kita inginkan, seakan-akan Allah tunduk kepada kita, kan? Jadi, itu bukan karomah para wali. Betul ada karomah para wali, tapi itu bukan karomah para wali. Ini yang perlu kita khawatirkan. Ini yang perlu kita khawatirkan. Iya. Kemudian, kalau terbukti dia melakukan syirik, lalu kita menontonnya, maka ini mengkhawatirkan kita bisa terjerumus dalam dosa ridho kepada kesyirikan. Karena meridhoi kesyirikan juga termasuk kekufuran. Iya. Saya baru hijrah, dan keluarga saya masih berbuat kesyirikan seperti sesaji setiap lebaran dan setiap mau panen padi dan lain-lain. Dan bagaimana menasihati ayah dan ibu yang belum sholat, sedangkan saya masih fakir ilmu. Sedangkan saya masih fakir ilmu. Berarti belajar lagi, mendalami ilmu lagi, terus belajar dan berusaha untuk menghafalkan apa yang kita pelajari, menghafalkan dalil-dalilnya dan memahami dalil-dalilnya. Ya, itu kunci dalam berdakwah. Disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, bukan saja untuk kita amalkan, tapi untuk kita dakwahkan kepada keluarga. Dan hafalkan. Hafalkan dalil-dalil bahwa yang memberikan rezeki, yang menguasai dan mengatur alam ini, hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita meyakini ada makhluk-makhluk yang mengatur dan menguasai alam ini dan memberikan rezeki kepada kita, maka itu adalah syirik. Apalagi ditambah memberikan sesajen, itu syirik yang lain. Itu double syiriknya. Apalagi kalau di sesajen itu ada hewan sembelihan. Bacakan ayat Allah, fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jadi itulah hakikat dakwah. Kalau kita tanya bagaimana berdakwah, dakwah itu adalah menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyampaikan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum sholat, kita ingatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Jadi itulah namanya dakwah. Berarti harus belajar dan berusaha untuk menghafalkan. Itulah yang terbaik. Waduh, panjang sekali ini. Dua halaman. Full lagi. Ini surat ini. Ini salah kirim kayaknya nih. Salah kirim. Apakah kita percaya atau boleh percaya akan adanya tumbal? Misal sudah banyak tumbal, orang-orang yang berenang di situ meninggal sudah 4 orang. Itu namanya gangguan setan. Gangguan setan. Dia membunuh mereka, menyakiti mereka, supaya mereka takut kepadanya. Lalu mereka ngasih sesajen, atau menyembelih hewan, persembahan kepadanya, atau apa saja yang dia perintahkan, berupa dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi itu permainan setan. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita, untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah, agar setan tidak bisa menguasai kita. Iya. Jadi itu hakikatnya. Yang mereka sebut tumbal itu, setan mengganggu mereka, membunuh mereka, menyakiti mereka, supaya masyarakat jadi takut dan mau mengikuti apa kata setan. Nanti setannya akan datang ke dukunnya dan mengatakan kepada dukun, suruh masyarakat ngasih sesajen supaya saya enggak minta tumbal. Jadi itu hakikatnya, permainan setan. Dan ini hanya menimpa masyarakat yang kurang iman atau tidak beriman sama sekali. Dan masyarakat yang mengira para dukun itu sebagai kiai dan ustadz mereka. Padahal dialah yang menyesatkan mereka. Itu hakikatnya. Bagaimana jika ada seorang muslim yang mengatakan atau membantah atau tidak mau menyebutkan orang non-muslim sebagai kafir? Apakah orang muslim tersebut telah keluar dari Islam atau kafir? Pertama, kita harus bedakan hukum terhadap perbuatannya dan hukum terhadap pelakunya. Hukum terhadap perbuatannya dan hukum terhadap pelakunya. Itu harus dibedakan. Perbuatannya, yaitu perbuatan hati, tidak meyakini non-muslim kafir, atau tidak mau menyebut mereka orang kafir, karena dia tidak menganggap mereka kafir. Tidak mau menyebut mereka kafir, karena tidak menganggap mereka kafir. Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir menurut kesepakatan ulama. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam pembatal keislaman yang ketiga. Pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir ijma'an, menurut kesepakatan ulama. Jadi enggak ada lagi ulama berbeda pendapat. Begitu pula dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Fisal juz ketiga halaman 237. Beliau berkata, wahumul yahud wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka adalah orang-orang kafir tanpa ada perselisihan tentang kekafiran mereka. Artinya sepakat. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadi minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Begitu pula orang yang mengingkari kekafiran mereka, maka tidak ada perselisihan pada umat ini bahwa orang itu juga kafir dan keluar dari Islam. Jadi sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga kafir. Dia juga kafir, keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Dia juga menjadi kafir karena dua sebab. Yang pertama, kalau dia tidak menganggap kafir orang yang kafir, orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia mengingkari la ilaha illallah. La ilaha illallah menegaskan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Hanya Allah yang berhak disembah. Kalau dia membenarkan atau tidak menyalahkan, bahkan tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak lagi membenarkan la ilaha illallah. Berarti syahadat la ilaha illallahnya batal. Batal syahadatnya, batal Islamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mendustakan Al-Quranul Karim. Mendustakan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran yang mengatakan mereka kafir. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Ini ayat berlaku dari sejak zaman Nabi SAW di Makkah sampai hari ini. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan, ada kiai yang mengatakan, ini ayat hanya berlaku di Makkah, mengatakan mereka kafir, di Madinah sudah enggak kafir. Subhanallah. Sampai hari ini pun masih berlaku. Sampai hari ini masih berlaku. Orang yang menyembah kepada selain Allah, dialah yang dalam syariat disebut sebagai orang-orang kafir. Iya. Walaupun bukan berarti kita wajib ketemu orang kafir lalu kita panggil, wahai kafir. Enggak seperti itu kan? Bukan itu yang dipahami. Dulu juga Nabi SAW sering ketemu orang-orang kafir, tapi beliau panggil namanya untuk mendakwahinya. Kecuali ada sebuah maslahat untuk memanggil mereka, wahai kafir. Atau kamu kafir. Seperti siapa namanya? Abu Talha ketika melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, saya bukan gak suka kamu, tapi kamu kafir, saya muslimah. Subhanallah, dengan tegas dia katakan. Kalau begitu gimana? Ya masuk Islam. Maka itulah maharnya Ummu Sulaim. Masuk Islamnya Abu Talha. Itu kan ada hajat. Dia mengatakan, kamu kafir, saya muslimah. Iya. Jadi, dan juga gak pernah saya dengarkan ada orang muslim yang mempraktikkan seperti itu ya. Ketemu temannya kafir di sekolah, ketemu temannya kafir di apa namanya, di kantor, lalu dia panggil, wahai kafir. Ya, gak ada kan? Jadi itu mengada-ada. Ya. Gak harus kalau ketemu orang kafir, kita panggil, wahai kafir. Tidak harus seperti itu. Jadi sepakat ulama, itu adalah kekafiran. Tapi perlu saya ingatkan, ini terkait perbuatan. Orangnya belum tentu kafir. Bisa jadi, dia mendapatkan udzur karena kebodohan, ketidaktahuan. Jadi, bukan berarti kita mengkafirkan setiap orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, karena di situ ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, sampai dia divonis kafir. Sebelum dia divonis kafir, ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi terlebih dahulu. InsyaAllah kita bahas itu di, apa namanya, ada insyaAllah di pembahasan hari Ahad di kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Syarat-syarat pengkafiran. Jadi enggak otomatis. Orang muslim yang melakukan dosa kekafiran, tidak otomatis bisa kita vonis kafir. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan ada penghalang-penghalangnya yang harus dihilangkan. InsyaAllah kita bahas nanti, ada pembahasannya insyaAllah di pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Hari apa itu? Hari Ahad keempat ya? Iya, duha. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.